Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan halaman 123. Salat Jumat. Tafadhali, silakan. Salat Jumat ialah salat dua rakaat sesudah khotbah pada waktu zuhur pada hari Jumat. Salat dua rakaat sesudah khotbah waktu zuhur hari Jumat. Ingat tuh, empat. Hukumnya? Hukumnya salat Jumat itu fardu ain, artinya wajib atas setiap laki-laki dewasa yang beragama Islam merdeka dan tetap di dalam negeri. Perempuan, kanak-kanak, hamba sahaya, dan orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib sholat Jumat. Tak wajib sholat Jumat. Tapi kalau perempuan datang ke masjid ikut sholat Jumat, boleh tak? Boleh. Di Makkah, perempuan sholat Jumat. Di Madinah, perempuan sholat Jumat. Di Mesir, ikut dia sholat Jumat. Kalau perempuan dengar khutbah, ikut sholat Jumat, pulang, wajibkah dia lagi sholat zuhur? Tidak. Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza apabila nudia kamu dipanggil lissalah untuk solat Jumat, min yaumil jumu'ati pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah ikut mengingat Allah solat Jumat, wadharul bai', tinggalkan jual beli, wadharul bai', tinggalkan jual beli. Yang dimaksud dengan jual beli, semua pekerjaan. Jual beli itu mewakili saja. Guru di kelas, tinggalkan kelas. Pegawai di kantor, tinggalkan. Jadi bukan cuma orang yang transaksi jual beli, semua hubungan transaksi berhenti. Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Salat Jumat kewajiban bagi setiap muslim. Fi jama'atin illa arba'atun, kecuali illa arba'atan, kecuali empat. Abadun, budak, mamlukun, yang dimiliki orang. Awi mura'atun, atau perempuan. Au sabiyun, atau anak kecil. Au maridun, atau orang sakit. Marid, sakit. Layantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at. Au layakhtimanallahu ala qulubihim. Orang yang meninggalkan sholat Jumat itu, hendaklah dia jangan mengulangi lagi. Kalau dia mengulangi, Allah akan mengunci hati dia. Tsumma layakununna minal ghafilin, nanti dia jadi orang yang lalai. Kalau kamu tinggalkan sholat Jumat dengan sengaja, kamu jadi orang yang lalai. Dikunci Allah hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Dikunci hati. Terus syarat-syarat. Syarat-syarat Jumat. Satu, Islam. Tidak wajib atas orang non-Islam. Dua, baligh. Dewasa tidak wajib Jumat atas kanak-kanak. 3. Berakal tidak wajib Jumat atas orang gila. 4. Laki-laki tidak wajib Jumat atas perempuan. 5. Sehat tidak wajib Jumat atas orang sakit atau berhalangan. 6. Tetap di dalam negeri tidak wajib Jumat atas orang yang sedang dalam perjalanan. Nomor 6 itu mukim. Tulis itu. Mukim. Mukim. Bermukim. Menetap. Syarat sah mendirikan Jumat. Terus. Syarat sah mendirikan Jumat. 1. Hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap, yang telah diwajibkan watan tempat-tempat, baik di kota-kota maupun di kampung-kampung, desa-desa, maka tidak sah mendirikan Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya tinggal di sana untuk sementara waktu saja. Tidak sah petani mendirikan sholat Jumat di tengah sawah sementara dia tinggalnya di kampung. Ada kampung, ada sawah. Dia tak menetap. Orang menetap di sawah atau di kampung? Di kampung. Di mana Rasulullah dan di masa sahabat yang empat, Jumat tak pernah didirikan selain di negeri yang penduduknya menetap. Menetap dia di situ, buat solat Jumat di situ. 2. Berjamaah, karena di masa Rasulullah SAW, solat Jumat tidak pernah dilakukan sendiri-sendiri. Bilangan jamaah. Menurut pendapat sebagian ulama, kurang-kurangnya adalah 40 orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri. Lingkari 40 itu buat samping mazhab Syafi'i. Kita di Indonesia pakai mazhab Syafi'i 40 orang. Terus. Ulama yang lain mengatakan lebih dari 40. Sebagian lagi pendapat cukup dengan 2 orang saja. Karena 2 orang pun sudah dapat dikatakan berjamaah. Tentang bilangan ini sungguh banyak sekali pendapat. Tetapi karena kitab ini hanya untuk seperlunya serta dengan seringkas-ringkasnya saja, maka pendapat-pendapat mazhab dan keterangan-keterangan satu persatunya tidak dapat diterangkan. Dia ambil pendapat paling banyak 40 lebih, paling sikit 2. Misalnya COVID, orang ke masjid tak bisa. Sementara di sini saya ada beberapa laki-laki, daripada tak sholat Jumat sama sekali, kami buat sholat Jumat di sini. Tak cukup 40. Sah apa tak sah? Sah. Daripada tak Jumat sama sekali. Salah ada khotibnya. 3. 3. Hendaklah dikerjakan di waktu zuhur. An Anasin. Kana Rasulullah SAW yusallil Jumu'ata hina tazulu syamsu. Dari Anas bin Malik, Nabi sholat Jumat ketika matahari sudah tergelincir. Paham? Matahari tergelincir? Apa arti matahari tergelincir? Bergeser. Bayang-bayang, ya, bergeser dia. Sehingga bayang-bayang miring. Hendaklah didahului 2 khutbah. 2 khutbah. Khutbah sekali, berhenti. Khutbah sekali lagi. Khutbahnya 2 kali. Khutbah Jumat. Rukun 2 khutbah Jumat. 1. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Keterangannya adalah amar Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Macam mana bunyi pujian kepada Allah? Sependek-pendek pujian kepada Allah macam mana bunyinya? Subhanallah. Alhamdulillah. Itu sependek-pendek pujian. Alhamdulillah. Rukun pertama, khatib naik mimbar. Alhamdulillah. Tulis di samping itu. Alhamdulillah. 2. 2. Membaca salawat atas Rasulullah SAW. Sebagian ulama berkata bahwa salawat ini tidak wajib. Berarti bukan rukun khutbah. Mazhab Syafi'i nomor 2, salawat. Sependek-pendek salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Afdal pakai Ali. Wa ala Ali. Tulis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Ali Sayyidina Muhammad. 3. 3. Mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kaliyadil jatma. Khutbah yang tak ada tasyahudnya macam tangan yang putus. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sependek-pendek syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 4. 4. Berwasiat, bernasihat dengan takwa dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada pendengar sesuai dengan keadaan tempat dan waktu, baik urusan agama maupun urusan dunia. Sependek-pendek wasiat, ittaqullah. Apa arti ittaqullah? Takutlah kamu kepada Allah. 5. 5. Membaca ayat Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Baca ayat Quran. Pilihlah salah satu ayat. Apa ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Qul huwallahu ahad. Yang penting ada ayat. Yang ke-6? 6. Berdoa untuk mukminin dan mukminat. Berdoa. Apa sependek-pendek doa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tegak dia khatib, naik tegak dia. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma afilil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Atau qul huwallahu ahad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kamu kepada Allah wahai jamaah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Dah. Salat Jumat. Pendek-pendek khutbah. Setiap laki-laki wajib bisa itu. Sebodoh-bodoh laki-laki wajib tahu itu. Karena kalau tidak, gugurlah satu kampung itu tak salat Jumat orang. Gara-gara tak ada khatib. Karena khatib tak hadir, maka ini musafir nih. Kalian mau pulang ke Kisaran. Sampai di Duri singgah ke masjid. Tiba-tiba pengumuman khatibnya. Karena khatib tidak hadir, maka hari ini kita tak jadi sholat Jumat. Kita sholat zuhur saja. Kalian ada di bis tunung. Keluar kalian. Rukunnya kan cuma di halaman, kan kalian cuma 6 aja. Biar aku aja yang naik, kalian bilang. Boleh atau tak boleh? Enggak boleh. Mana boleh kalian perempuan. Jadi cuman caranya, kalian tuliskanlah. Alhamdulillah. Mana pulpen? Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqullah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Nih kau baca 6 kali nih, naik ke atas habis itu duduk habis itu kalian salat Jumat. Selamatlah salat Jumat orang itu gara-gara kalian. Yang jadi masalah kalian lupa pula. Terus syarat dua khutbah. Syarat dua khutbah. Satu, kedua khutbah itu hendaklah dimulai sesudah tergelincir matahari. Keterangannya yaitu amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Terus. Dua, sewaktu berkhotbah hendaklah berdiri jika mampu. Khatibnya berdiri. Keterangannya amal Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tiga, khatib duduk di antara dua khutbah, sekurang-kurangnya berhenti sebentar berdasarkan amar Rasulullah. Hendaknya dengan suara yang keras hingga didengar oleh seluruh anggota jamaah Jumat. Sebab yang dimaksud dengan mengadakan khutbah ialah untuk pelajaran, nasihat. Sebodoh-bodoh, semalas-malasnya laki-laki, paling tidak sekali dia mendengar wasiat takwa masuk ke telinganya. Hai laki-laki, takutlah kalian kepada Allah. Lima, hendaklah berturut-turut, baik rukun dan jarak keduanya, berurutan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. 6. Khatib hendaklah suci dari hadas dan najis. Kalau batal wudu khatib, ambil wudu dia, naik dia lagi. 7. Khatib hendaklah menutup aurat. Jangan sampai khatib pakai jubah, jangan sampai khatib pakai peci, pakai sorban, pakai baju koko, pas turun rupanya tak bercelana. Peringatan, sebagian ulama berpendapat bahwa khotbah itu hendaklah mempergunakan bahasa Arab. Karena di masa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau, khotbah itu selalu berbahasa Arab. Tetapi mereka lupa bahwa keadaan di waktu itu hanya memerlukan bahasa Arab karena bahasa itulah yang umum dipergunakan oleh para pendengar. Nah, ada mazhab yang tak boleh khotbah pakai bahasa Indonesia. Bahasa Arab semuanya. Karena sebetulnya sholat Jumat itu 4 rakaat. Kenapa tinggal 2 rakaat? Karena khutbah itu menggantikan yang 2 rakaat. Boleh tak sholat bahasa Indonesia? Boleh tak sholat bahasa Indonesia? Enggak. Tak boleh. Karena sholat tak boleh bahasa Indonesia, maka khutbah pun tak boleh bahasa Indonesia. Nanti kalau ada orang bertanya ke kalian, kenapa masjid itu khutbahnya pakai bahasa Arab? Karena sholat Jumat itu aslinya 4 rakaat. Kenapa berubah jadi 2 rakaat? Karena yang 2 rakaat digantikan oleh khutbah. Kalau sholat tak boleh bahasa Indonesia, maka khutbah pun tak boleh bahasa Indonesia. Tuh, pernah kalian menengok masjid yang tak ada khutbahnya bahasa Indonesianya? Enggak. Masjid sepanjang rimbo panjang nih. Dari mulai batas win sampai ke ujung, masjid kanan kiri itu khutbah Jumatnya bahasa Arab semua. Hebat-hebat khotibnya, nengok teks. Lalu kapanlah jamaah mendengarkan? Pendek aja khutbahnya, cukup 5 rukun dah. Sebelum sholat Jumat itu ada ceramah, supaya jamaah mendengarkan. Mereka lupa bahwa maksud mengadakan khutbah ialah memberikan pelajaran dan nasihat kepada kaum muslimin. Yang mendengar diperintahkan supaya tenang. Iza quri al-Quran fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan urusan khutbah. Kalau khatib berkhutbah dengan bahasa yang tak dipahami oleh pendengar, sudah tentu maksud khutbah itu akan sia-sia. Selesai sholat Jumat, apa isi khutbah itu tadi? Entah, tak paham aku, macam kumur-kumur aja dia aku dengar. Pendengar akan dipersalahkan pula karena tak menjalankan perintah, tak mendengarkan khutbah. Sedangkan perintah itu tidak dapat mereka jalankan karena mereka tak mengerti. Jadi memberi pekerjaan kepada orang yang sudah jelas tak dapat mengerjakannya merupakan perbuatan yang tak berfaedah. Hal ini tentu tak layak timbul dari agama yang maha adil. Wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum. Kami mengutus rasul dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Mana jelas khutbah kalau dia tak paham? Jadi mestinya khutbah pakai bahasa bahasa Indonesia kalau di Indonesia. Kalau di Jerman? Bahasa Jerman. Kalau di Perancis? Bahasa Perancis. Tak kan bahasa Minang di Perancis? Dengan keterangan yang singkat itu nyatalah kesalahan pendapat sebagian ulama tadi. Dan jelaslah bagi kita bahwa khutbah di Indonesia hendaklah menggunakan bahasa Indonesia. Supaya khutbah itu berguna bagi pendengar dan supaya mendengar tak melanggar perintah. Khutbah itu pun hendaklah berisi perkara yang berguna bagi si pendengar di masa itu, yaitu tentang urusan bersangkutan dan soal umum. Yang satu mengatakan khutbah mesti bahasa Arab. Karena kalau pakai bahasa yang selain Arab, batal. Sementara Syekh Sulaiman Rasid mengatakan khutbah mesti pakai bahasa Indonesia supaya jamaahnya paham. Ustaz Somad ambil jalan tengah. Saya ambil jalan tengah. Bagaimana jalan tengahnya? Khutbah pertamanya saya bahasa Indonesia. Khutbah keduanya bahasa Arab. Maka saya dari dulu tak pernah khutbah kedua itu bahasa Indonesia. Khutbah kedua tak ada campur bahasa Indonesia, bahasa Arab aja. Habis saya khutbah pertama, marilah bla bla bla bla bla bla, naik khutbah kedua bahasa Arab. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tengok mana jamaah yang paling mengantuk, ke situ arah muka saya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al muttaqun. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Apa arti aqimis shalah? Aqimis shalah. Apa arti aqimis shalah? Mari kita salat. Aqimis shalah. Apa arti aqimis shalah? Qomatlah, qomat. Aqimis shalah artinya? Qomatlah. Jadi kalau saya bilang, kalau saya sudah selesai khutbah, aqimis shalah, maka si Bilal pun langsung tegak. Qomatlah dia langsung. Itu arti aqimis. Apa arti aqimis shalah? Qomatlah. Aqimis shalah. Maka dia pun qomat. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sunat yang berkaitan dengan khutbah. Sunat yang bersangkutan dengan khutbah. Satu, khutbah itu hendaklah dilakukan di atas mimbar atau di tempat yang tinggi. Keterangannya adalah amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mimbar 3 tangga, tempatnya di sebelah kanan imaman. Sini imam. Di mana letak mimbar? Di kiri atau di kanan? Kanan. Di kanan. Tangganya berapa? 3. 1 2 3. Di Pekanbaru ini mimbar yang paling tinggi Masjid Namirah samping Mall SKA. Kalau naik kita ke atas nengok ke bawah gamang. Macam di Pondok Durian. Dua. Khutbah itu diucapkan dengan kalimat yang fasih, terang, mudah dipahami, sederhana, tidak terlalu panjang dan tidak pula. Saya kalau khutbah tak lebih 20 menit. Maka ditulis di situ. Di depan mimbar tuh jam dinding atau tiang pasang jam supaya orang nengok. Kenapa Ustaz tadi lebih 20 menit? Jam kalian mati. Ganti baterainya. Banyak pengurus masjid tak peduli. Tiga. Khatib hendaklah tetap menghadap orang banyak yang berputar-putar karena yang demikian itu tidak disyariatkan. Jangan baca teks. Kalaupun tak sanggup menghafal, pakai tulisan, ganti-ganti, tengok-tengok sikit. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Mana tadi? Usikum wa nafsi bi taqwallah. Marilah kita jaga keluarga dari COVID ini dengan memakai masker. Hilang pula. Jangan membaca aja. Macam tukang baca koran. Saya khutbah tak pernah pakai teks. Karena dulu waktu saya sholat Jumat, waktu masih kecil, sholat Jumat, khotib itu pakai teks. Berbisiklah orang di sebelah. Baca koran. Baca koran. Maka dalam hati saya, nanti kok aku jadi ustaz, aku tak pakai teks. Terus. 4. Membaca surat surat Al-Ikhlas. Sewaktu duduk di antara dua sujud. Habis dulu rakaat khutbah pertama. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Dulu. Waktu duduk tu baca qul huwallah. Allah shomad lam yalid. Doa sikit. Di antara waktu yang makbul hari Jumat adalah duduk antara dua sujud. Dua khutbah. Apa dua antara sujud? Duduk antara dua khutbah. Doa lah. Terus. 5. Menertibkan 3 rukun. Yaitu dimulai dengan puji-pujian. Kemudian salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jangan sungsang. Puji-pujian, salawat, sama wasiat. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. 6. 6. Pendengar hendaklah diam serta memperhatikan khutbah. Banyak ulama mengatakan bahwa haram bercakap-cakap ketika mendengarkan khutbah. Idza qulta li sahibika ansit. Kalau kau katakan ke teman di sebelahmu, "Hei, diam." Faqad lagau yaumal jumu'ati wal imamu yakhutub. Waktu itu khatib sedang berkhutbah, faqad lagauta. Kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Kalau ada orang ribut di sebelah, boleh kita, "Diam kau, boleh." Diam aja. Karena kalau begitu semua makin ribut. 7. 7. Khatib hendaklah memberi salam. Khatib memberi salam waktu naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemudian dia duduk. Pas dia duduk, azin muazzin, muazzin azan. Setelah itu baru dia khutbah. Tapi di pembukaan aja, penutupnya enggak. Kalau ada khatib yang waktu penutupan pun salam juga, itu namanya khatib grogi. Terus. 8. Khatib hendaklah duduk di atas mimbar sesudah memberi salam. Dan sesudah duduk itulah azan dikumandangkan. Tegak dia berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun duduk, barulah azan. Azan yang kedua ni tidak terlalu kuat, tak terlalu keras. Karena azan yang pertama tadi untuk memanggil orang. Azan Jumat. Azan Jumat. Menurut pendapat yang mu'tamad, sesungguhnya azan Jumat itu hanya sekali saja, yaitu sewaktu khatib sudah duduk di atas mimbar. Azan sekali. Naik Nabi ke atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi duduk, baru muazin azan. Supaya menjadi perhatian kepada yang ingin menyelidiki sesuatu dengan jelas dan terang, maka di sini akan saya salin sedikit keterangan Imam Syafi'i. Tersebut dalam kitab Al-Umm. Beliau berkata, seorang yang saya percayai telah mengabarkan kepada saya bahwa azan Jumat itu di masa Nabi SAW dan di masa khalifah pertama dan kedua dilakukan ketika imam sedang duduk di atas mimbar. Maka setelah khalifah yang ketiga Utsman, ketika itu orang sudah bertambah ramai banyak, maka disuruh mengadakan azan sebelum imam duduk di mimbar. Kemudian azan yang asal dilakukan pula. Karena kalau azannya cuma sekali, orang sikit datang. Maka dibuat azan sekali lagi sebelum khatib naik mimbar. Baru kemudian barulah azan yang asli. Itulah sebabnya azan itu sebanyak 2 kali. Sejak waktu itu terjadilah keadaan seperti yang ada sekarang, yaitu 2 azan. Atha telah membantah keterangan yang mengatakan bahwa Utsman yang mengadakan azan pertama itu. Tetapi sebenarnya kata Atha yang mengadakan azan seperti itu adalah Muawiyah. Kemudian Imam Syafi'i berkata, yang manakah di antara keduanya yang lebih baik? Kata beliau, menurut saya, yang lebih baik ialah yang dikerjakan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk khilafiyah. Tapi kita umumnya bermazhab mazhab Syafi'i memakai azan dua kali. Terus sunat yang bersangkutan dengan Jumat. Sunat yang bersangkutan dengan Jumat. Satu, disunatkan mandi pada hari Jumat bagi orang yang akan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Mandi, bersih, gosok gigi, pakai parfum, potong kuku, rapi, lalu ke masjid. Dua, berhias memakai pakaian sebaik-baiknya. Baju putih, kain sarung putih, peci putih, bagus. Kalau tak ada yang putih, terserahlah pakai batik. Usahakan jangan ke masjid pakai baju yang banyak tulisan-tulisan. Iklan-iklan, terbaca orang di belakang. Tiga, memakai wangi-wangian. Man irtasala yaumal jumu'ati, siapa yang mandi pada hari Jumat. Wala bisa min ahsani siyabihi, pakai pakaian terbagus. Wa masa min tibin, pakai parfum. Idza kana indahu, kalau dia punya parfum. Suma atal jumu'ata, setelah itu dia datang ke masjid. Walam yatakhatta'a anaqan nas, dia tidak melangkahi bahu orang. Jangan dilangkahi bahu orang. Kalau cepat datang duduk di muka. Kalau lambat datang duduk belakang. Jangan dilangkahi pundak orang. Jangan dilangkahi tengkuk orang. Summa sallam. Maka tawallahu lahu. Begitu sampai di masjid, sholat. Sholat sunat tahiyat al-masjid. Sholat sunat mutlak. Sholat sunat. Sholat sunat taubat. Summa ansata. Kemudian dia diam mendengarkan khutbah. Iza kharaja imamuhu. Kalau imam sudah naik khotib. Khutbah. Hatta yafruha min sholati. Sampai selesai sholat. Karena kafaratan lima bainaha wa baina jumu'atihi allati qablaha, itu menghapuskan dosa-dosanya dari Jumat yang sebelumnya sampai ke Jumat ini. Satu Jumat dosanya diampunkan. Empat, motong kuku. Dianjurkan motong kuku pada hari Jumat, menggunting kumis, menyisir rambut rapi. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam yuqallimu azfarahu, Nabi memotong kukunya. Wa yaqussu syaribahu, menggunting kumisnya. Yaumal Jum'ati, hari Jumat. Qabla an yakhruja ila shalah, sebelum pergi salat Jumat. Lima, segera pergi Jumat dengan berjalan kaki sesuai dengan jarak. Enam, baca Quran. Baca Quran. Baca apa? Surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, siapa yang baca surat Kahfi hari Jumat, adha'alahu min nur, Allah terangi dia cahaya. Ma bainal Jum'ataini, seminggu antara dua Jumat. 6. Hendaklah dia baca Quran, zikir sebelum khutbah. Paling baik baca surat Al-Kahfi. 8. Memperbanyak doa dan selawat. Aksiru alayya minas salah, banyak-banyaklah kalian berselawat. Lailatul Jum'ah, malam Jum'at. Wa yawmal Jum'ah, hari Jum'at. Faman salla alayya salatan, siapa yang berselawat padaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Terus, uzur, halangan Jum'at. Uzur, halangan Jum'at. Yang dimaksud dengan halangan ialah orang yang tertimpa salah satu dari halangan-halangan yang disebutkan di bawah ini. Dengan demikian, ia tidak wajib salat Jumat. Satu, karena sakit. Sabda Rasulullah SAW, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abadun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Nah, orang sakit boleh. Tapi ada pula orang ini sakit asal hari Jumat aja. Asal Jumat demam. Asal Jumat demam. Itu namanya demam Jumat. Dua, karena hujan. Apabila hari hujan, orang mendapat sukaran pergi ke masjid, hujan lebat tak bisa, maka dia boleh tak sholat Jumat. Tapi hujan di Arab itu setahun sekali. Tempat kita tiap hari Jumat hujan. Tempat kita tak ada halangan. Hujan lebat pun ada payung, ada kendaraan. Kalau ini disampaikan ke jamaah, kosong masjid. Menurut ulama, dikiaskan dengan hujan ini tiap-tiap kesukaran yang menyusahkan pergi ke tempat Jumat. Habis sholat, sholat Jumat, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, zikir-zikirnya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, lahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis. Pembahasan berikutnya, pembahasan terakhir tentang bab salat, kita akan bahas salat-salat sunnah. Kita tutup membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.